Bolehkah kita minta pada Allah berdoa agar dijodohkan dengan seseorang dengan niat nak buat isteri kan dia? Ha, baik. Bagus kok soalan ni. Dia minat pada seorang perempuan, dia berdoa minta, ya Allah jodohkanlah aku dengan dia. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Yang dilarang benda yang haram. Bini orang kita minta doa biar jadi bini kita. Tak boleh. Tapi kalau nak lara boleh nak jadi bini kita? Boleh. Doa pada Allah. Faham? Yang tak salah boleh. Walaupun dunia. Kita tengok lawa kereta Porsche. Ya Allah kurniakanlah aku boleh pakai kereta Porsche. Salah tak? Tak salah. Ni kita tipu projek. Nak faham Porsche pun dia pasal. Nak. Hak orang jadi hak kita. Hak kita pun jadi hak kita dah. Baru salah. Minta lah dunia apa pun. Jangan minta yang maksiat. Jangan minta yang haram. Jangan minta putus silaturahim. Cuma dalam bab ni, kalau tengok kita nak nikah dengan dia, sebaiknya istikharah. Bila istikharah, maka ada di situ bukan saja minta jadi jodoh. Tapi kita minta, kalau molek untuk aku, maka jadikanlah berlangsung terus. Kalau tak molek untuk aku, biar jadi berat, jadi masalah dan sebagainya.